Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin yang dirahmati Allah, begitu juga seluruh pendengar radio Bas FM dan radio-radio yang ada di Madiun dan Ponorogo, rahimani wa rahimakumullah, dengan senantiasa memanjatkan syukur kehadirat Allah yang telah begitu banyak memberikan limpahan nikmat kepada kita, di antaranya adalah nikmat semangat dan kesempatan untuk terus tidak bosan-bosannya mengkaji dan mendalami prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan pada malam hari ini kita masih tetap dalam mengaji bersama, mempelajari bersama kitab Ta'liqatun ala Syarhis Sunnah lil Imam Al-Muzani, ta'liqah yang merupakan karya Syekh Abdul Razzaq Ibni Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita lanjut pada halaman 118, yaitu tentang perkataan Al-Imam Al-Muzani rahimahullah. Beliau mengatakan wa yuqalu bi fadli khalifati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Abi Bakr As-Siddiq fa huwa afdalul khalqi wa akhyaruhum بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونثني بعده بالفاروق وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه فهما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم وضجيعاه في قبره ونثلث بذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه ثم بذي الفضل والتقى علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. Dan dikatakan, harus dikatakan tentang keutamaan khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. harus dinyatakan dan dikatakan bahwa khalifah Rasulullah yaitu Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu memiliki keutamaan yang paling tinggi sesudah Nabi SAW. Fahuwa afdalul khalqi wa akhyaruhum, maka beliau adalah orang yang paling afdal dan orang yang paling pilihan sesudah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini adalah keutamaan yang pertama, yaitu keutamaan Abu Bakar. Wa nusanni, kemudian kita menjadikan nomor dua sesudah Abu Bakar Al-Faruq Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Peringkat keutamaan yang kedua sesudah Abu Bakar adalah Al-Faruq Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Fahuma wazira, keduanya adalah wazir, keduanya adalah pembantu yang memberikan pembelaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wadati'ahu fi qabrihi, dan keduanya adalah yang dikubur menjadi pendamping Rasulullah SAW di dalam kuburnya, di dalam kuburannya. Wa nusallisu, dan kita menjadikan nomor tiga, orang yang paling utama nomor tiga adalah Dzun-Nurain, yang memiliki dua nur, yaitu Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Thumma, kemudian yang keempat, Bidzil Fadli wat-Tuqa, yaitu sahabat yang memiliki banyak keutamaan, memiliki ketakwaan, yaitu Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. ثم الباقين من العشرة الذين أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة ونخلص لكل رجل منهم من المحبة بقدر الذي أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من التفضيل ثم لسائر أصحابه min ba'dihim radhiyallahu anhum ajma'in. Thummal baqin, kemudian yang tersisa dari al-ashrah, dari 10 orang. Tadi sudah disebutkan 4 orang. Kemudian berikutnya adalah yang 6. Berikutnya dari 10 orang yang Rasulullah SAW telah menyatakan wajibnya mereka masuk surga. Wa nukhlisu likulli rajulin minhum minal mahabbati, dan kami murnikan untuk setiap orang di antara mereka kecintaan. Kita ikhlaskan, kita murnikan kecintaan untuk masing-masing orang di antara mereka. Biqadri alladhi awjabalahum Rasulullah minal tafdhil, sesuai dengan ukuran peringkat keutamaan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi peringkat pertama 4 orang, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Berikutnya adalah 6 orang di antara 10 orang yang dinyatakan masuk surga tanpa hisab. Kemudian thumma lisairi ashabi min ba'dihim radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian harus dinyatakan juga keutamaan bagi seluruh sahabat Rasulullah SAW sesudah 10 orang ini radhiyallahu anhum ajma'in. Semoga Allah senantiasa meridhai mereka semuanya. Wa yuqalu bifadlihim wa yuzkaruna bimahasini af'alihim. Dikatakan tentang keutamaan mereka semuanya. Wa yuzkarun, dan disebutkan tentang kebaikan-kebaikan perbuatan-perbuatan mereka. Harus dinyatakan bahwa mereka semuanya adalah orang-orang yang utama, dan harus disebutkan tentang kebaikan-kebaikan perbuatan mereka. Wa numsiku anil khawdi fima syajara bainahum, dan kita harus menahan diri untuk tidak terlibat tentang perselisihan yang terjadi di antara mereka. Menahan diri untuk tidak terlibat berbicara tentang perselisihan yang terjadi di antara mereka. Maksudnya tidak boleh terlibat dan kemudian memberikan keberpihakan terhadap salah satu di antara orang-orang yang terlibat perselisihan di antara mereka. Fahum khiyaru ahli al-ardi ba'da nabiyihim, maka mereka adalah penghuni bumi yang paling pilihan. Mereka semuanya, para sahabat Nabi secara umum, adalah penghuni bumi yang paling pilihan sesudah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Irtadahumullahu azza wa jalla linabiyihi, Allah telah meridhai mereka sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'alahum ansaran lidinihi, dan Allah telah menjadikan para sahabat itu sebagai para pembela agama Allah. Fahum a'immatuddin wa a'lamul muslimin, maka mereka adalah para imam agama dan mereka adalah para tokoh kaum muslimin radhiyallahu anhum ajma'in. Semoga Allah meridhai mereka semuanya. Demikian yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullah di dalam risalahnya Syarhus Sunnah, menjelaskan tentang sikap beliau terhadap para sahabat radhiyallahu anhum, dari orang yang paling mulia di antara para sahabat sampai seluruh sahabat yang lainnya. Asy-syarh. Setelah itu Syekh Abdul Muhsin hafizahullah menjelaskan sebagai berikut. Syara'a al-musannifu rahimahullah fi bayani aqidati ahli sunnati wal jama'ah fi sahabatil kiram radhiyallahu anhum. Mulailah al-musannif masuk, al-musannif Al-Imam Al-Muzani rahimahullah di sini mulai masuk di dalam menjelaskan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang sahabat yang mulia radhiyallahu anhum. Jadi ini dimasukkan ke dalam bab akidah, sikap terhadap sikap Ahlus Sunnah terhadap para sahabat, ini masuk di dalam bab akidah. Di sini Al-Imam Al-Muzani rahimahullah mulai masuk menjelaskan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tentang para sahabat, bagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang para sahabat radhiyallahu anhum. Wa bayan fadlihim, dan beliau mulai menjelaskan tentang keutamaan para sahabat. Wa khairiyatahum, dan mulai menjelaskan tentang kebaikan-kebaikan para sahabat. Wa khairiyatihim, mulai menjelaskan tentang kebaikan-kebaikan para sahabat. Wa adalatihim, menjelaskan tentang keadilan para sahabat, tentang adilnya para sahabat. Wa ithbat ma jaa fi sunnati minal mufadalati bainahum, fas sahabatu mutafadilun kama annal anbiya'a mutafadilun. Juga al-musannif al-imam al-muzani rahimahullah menetapkan apa yang ada di dalam sunnah yang terkait dengan peringkat keutamaan para sahabat, tentang perbedaan peringkat keutamaan di antara para sahabat. Al-Imam Al-Muzani menetapkan itu, menegaskan ada perbedaan peringkat yang disebutkan dalam sunnah di antara para sahabat. Fas-sahabatu mutafadilun, maka para sahabat berbeda-beda tingkat keutamaan mereka. Kama annal anbiya mutafadilun, sebagaimana juga para nabi berbeda-beda tingkat keutamaan mereka. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 55. Walaqad faddalna ba'dan nabiyyin 'ala ba'd. Sesungguhnya kami telah menjadikan sebagian para nabi memiliki keutamaan atas sebagian yang lain. Sesungguhnya kami telah jadikan sebagian nabi memiliki keutamaan atas sebagian yang lain. Ini muqaddimah dari Syekh Abdul Razzaq hafizahullah. Selanjutnya beliau mengatakan qauluhu wa yuqalu bi fadli khalifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu fa huwa afdalul khalqi wa akhyaruhum ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa nuthanni ba'dahu bil Faruq wa huwa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Kita ulang terjemahnya, dan dikatakan tentang keutamaan khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka Abu Bakar adalah orang yang paling utama dan orang yang paling pilihan sesudah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sesudah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini peringkat pertama keutamaan sahabat yang paling pertama, peringkatnya adalah Abu Bakar As-Siddiq sesudah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nuthanni, kemudian kita menjadikan nomor dua dalam tingkat keutamaan sesudah Abu Bakar, yaitu Al-Faruq Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Ini terjemah dari perkataan Al-Imam Al-Muzani. Maka Syekh Abdul Razzaq hafizahullah mengatakan bada'a al-musannifu bi dzikri afdhalis sahabah 'alal itlaq. Al-musannif mulai menyebutkan sahabat yang paling mulia secara mutlak. Beliau mulai menyebutkan sahabat yang paling mulia secara mutlak. Wa huwa Abu Bakr As-Siddiq, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi sahabat yang paling mulia adalah Abu Bakar. Ini diyakini oleh Al-Imam Al-Muzani dan ditegaskan sesuai dengan penjelasan yang ada di dalam nusus bahwa Abu Bakar adalah manusia yang paling utama sesudah nabinya secara mutlak. Maka beliau adalah para sahabat yang paling utama dan manusia yang paling utama secara mutlak. Wa dzakara ba'dahu Al-Faruq Umar radhiyallahu anhu. Kemudian beliau menyebutkan sesudah Abu Bakar adalah Al-Faruq Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ini adalah orang yang paling utama, nomor dua sesudah Abu Bakar. Wa hadha alladhi bayyanahu al-musannif rahimahullah qad dallat alaihi nususun adidatun minas sunnah wa min kalamis sahabati radhiyallahu anhum. Dan ini yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ini sesungguhnya telah ditunjukkan oleh nas-nas dari yang banyak. Jadi telah dibuktikan, dinyatakan oleh nas-nas yang banyak dari sunnah Nabi dan dari kalamnya para sahabat radhiyallahu anhum. Dari sunnah Nabi dan juga dari pernyataan para sahabat sendiri mengakui akan keutamaan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Maka enggak boleh ada seorang pun dimanapun, kapanpun untuk menjatuhkan Abu Bakar dan Umar. Karena nas dari Nabi dan dari perkataan para sahabat, mereka berdua memiliki keutamaan tertinggi atas sahabat-sahabat yang lainnya sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, kunna naqulu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayyun. Kami semuanya mengatakan sedangkan Rasulullah SAW masih hidup. Afdalu ummatin Nabi SAW ba'dahu Abu Bakrin thumma Umar thumma Utsman radhiyallahu anhum. Orang yang paling utama di antara umat Nabi Muhammad SAW sesudah Nabi SAW adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Kata perkataan Abdullah ibn Umar ini, beliau nyatakan ini dikatakan Rasulullah SAW masih hidup. Berarti Nabi Muhammad SAW menyatakan, mengakui bahwa orang yang paling utama sesudah beliau adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Wa qala Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu hina sa'alahu ibnuhu Muhammad ibn al-Hanafiyyah. Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu ketika ditanya oleh putranya Muhammad ibn al-Hanafiyyah, ayyun nasi khairun ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Siapakah manusia yang paling baik sesudah Rasulullah SAW? Qala Abu Bakrin. Ali bin Abi Talib menjawab Abu Bakar. Ali bin Abi Talib menjawab Abu Bakar, manusia yang terbaik sesudah Rasulullah. Qultu, kemudian aku Muhammad ibn Hanafiyah mengatakan lagi, thumma man, kemudian siapa sesudah itu? Thumma Umar, kemudian Umar. Yang nomor dua adalah Umar. Wa khasyitu an yaqul Utsman. Dan aku khawatir Ali akan menjawab Utsman. Qultu thumma anta, maka aku mengatakan kemudian engkau ya Ali, kemudian engkau ya bapakku. Qala ma ana illa rajulun minal muslimin. Kata Ali, menjawab perkataan putranya, bukanlah aku kecuali seseorang di antara kaum muslimin. Ketika Ali ditanya oleh anaknya, siapa orang terbaik? Beliau menjawab Abu Bakar. Kemudian ditanya yang berikutnya siapa? Beliau menjawab Umar. Muhammad ibn Hanafiyah kemudian khawatir kalau ditanya lagi akan menjawab Uthman. Maka Muhammad ibn Hanafiyah mendahului. Kemudian engkau, wahai apa namanya, wahai Ali. Qala ma ana illa rajulun minal muslimin. Beliau menjawab, bukanlah aku melainkan hanya salah seorang di antara kaum muslimin. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, Kitabul Manaqib. Bab qawluhu law kuntu muttakhidan khalila. وقال أيضا رضي الله عنه علي بن أبي طالب juga mengatakan balaghani anna unasan yufaddiluni ala Abi Bakr wa Umar la yufaddiluni ahadun ala Abi Bakr wa Umar illa jallattuhu hatta al-muftari. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam Fadailus Sahabah dan juga oleh Ibnu Abi Asim, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahumullah. Jadi kata Ali bin Abi Thalib juga, balaghani anna unasan, telah sampai kepadaku bahwa orang-orang lebih mengutamakan aku daripada Abu Bakar dan Umar. Telah sampai kepadaku berita bahwa ada orang-orang yang lebih mengutamakan aku daripada Abu Bakar dan Umar. Kata beliau berikutnya, tidak ada seorang pun yang lebih mengutamakan aku daripada Abu Bakar dan Umar, kecuali aku dera dia sebagai deraan, sebagaimana deraan kepada orang yang membuat-buat dusta. Jadi maksudnya, Ali akan menegakkan hukum jild, hukum dera kepada orang yang lebih mengutamakan Ali daripada Abu Bakar dan Umar, dan dianggap orang yang demikian itu telah membuat-buat dusta. Itu tidak benar. Bal sahha anna Abu Bakr wa Umar afdalun nas alal itlaq. Bahkan telah sahih riwayat, sesungguhnya Abu Bakar dan Umar adalah orang yang paling afdol secara mutlak. Secara mutlak. Ba'dan nabiyyin wal mursalin. Sesudah para nabi dan sesudah utusan-utusan Allah. Manusia yang paling baik secara mutlak dibandingkan seluruh manusia di seluruh dunia sejak zaman dahulu sampai sekarang, sampai akhir zaman. Sesudah para nabi dan sesudah para rasul adalah Abu Bakar dan Umar. Hatta umat-umat terdahulu yang paling baik adalah Abu Bakar dan Umar. Kama rawa Ali ibn Abi Thalib anin Nabi SAW, sebagaimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu telah meriwayatkan dari Nabi SAW, di mana Nabi SAW bersabda, Abu Bakrin wa Umar sayyida kuhuli ahlil jannah minal awwalin wal akhirin ma khalan nabiyyin wal mursalin la tukhbirhuma ya Ali. Abu Bakar dan Umar adalah dua orang sayyid bagi kuhul ahlil jannah, bagi orang-orang dewasa. Sayyidnya orang-orang dewasa penduduk sorga. Maksudnya yang umurnya antara 30 sampai 50 tahun. Kuhul. Orang-orang yang sudah tidak remaja lagi. orang-orang dewasa yang umurnya antara 30 sampai 50 tahun. Sayyidnya, sayyid mereka adalah Abu Bakar dan Umar. Minal awwalin wal akhirin, dari semenjak generasi pertama hingga generasi akhir. Semua manusia, dari semenjak manusia pertama sampai manusia terakhir, yang masuk surga sayyidnya adalah Abu Bakar dan Umar. Selain para nabi dan selain para rasul. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, berpesan kepada Ali, la tukhbirhuma ya Ali, jangan kamu kabarkan kepada mereka berdua wahai Ali, berita ini jangan kamu sampaikan kepada mereka berdua. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam Al-Jami' dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam silsilah sahihah. Qauluhu, kemudian perkataan Al-Imam Al-Muzani rahimahullah berikutnya, fahuma wazira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka keduanya adalah wazir, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qad ruya 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi sanadin fihi dha'fun annahu qala waziraya Abu Bakrin wa Umar, maka keduanya adalah pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sanad di dalamnya ada kelemahan, bahwa Nabi di dalam riwayat yang di dalamnya ada kelemahan di dalam sanadnya, Nabi dikisahkan mengatakan waziraya, keduanya adalah pembantuku, yaitu Abu Bakar dan Umar. Didhaifkan oleh Syekh Al-Albani di dalam silsilah dhaifah. Kata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, walakin min jihatil makna sahih, sekalipun sanadnya di dalamnya ada kelemahan, tetapi dari segi makna benar. Dari segi makna benar, karena keduanya memang benar-benar pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada yang membantu dakwah Nabi, tidak ada yang membantu perjuangan Nabi seperti Abu Bakar dan Umar di dalam membantu perjuangan dan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang sekarang itu jangan sok membela dakwah Nabi kalau belum benar-benar sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau merasa paling membantu dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita semuanya berusaha tapi tidak menepuk dada. Semuanya berusaha untuk menjadi pembela-pembela dakwah Nabi Muhammad SAW dengan cara lurus di dalam melaksanakan dakwah, lurus di dalam melaksanakan ajaran Islam sesuai dengan ketentuan-ketentuan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fal wazir fil lughah, kata wazir menurut bahasa Arab, huwal mu'in wal musyir, adalah al-wazir menurut bahasa Arab pengertiannya adalah al-mu'in, yang membantu. Al-wazir artinya adalah pembantu, yang membantu, yang menolong, yang membela. Wal musyir, dan yang memberikan saran, memberikan saran. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katsiran ma yastashiruhuma wa yurafiqanihi wa yulazimanihi kama thabata fi waqa'i' mutaaddidatin fi sunnah. Rasulullah SAW dahulu banyak minta pertimbangan kepada keduanya. Banyak minta pertimbangan kepada keduanya dalam urusan-urusan strategi perang atau dalam urusan-urusan yang terkait dengan masalah dakwah, maksudnya penanganan kepada ummah. Wa yurafiqanihi, keduanya selalu menemani Rasulullah SAW. Wa yulazimanihi, dan keduanya selalu melazimi, selalu bersama-sama dengan Rasulullah SAW. Mulazamah kepada Rasulullah SAW. Di mana ada Rasul, di situ ada Abu Bakar dan Umar. Kama thabata fi waqa'i' muta'addidah fi sunnah, sebagaimana telah thabit, nyata, jelas di dalam beberapa tempat di dalam sunnah Nabi SAW, di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Hatta qala Aliyun, Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, sampai-sampai Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu inda wafati Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, pada saat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wafat, sampai-sampai Ali berkata, in kuntu la adhunnu an yaj'alaka Allahu ma'a sahibik ma'a sahibaik in kuntu la adhunnu an yaj'alaka Allah ma'a sahibaik wa dhalika anni kuntu kathiran ma asma'u Rasulullah SAW yaqul ji'tu ana wa Abu Bakr wa Umar wa taqaltu ana wa Abu Bakr wa Umar wa kharajtu ana wa Abu Bakr wa Umar fa in kuntu arju an yaj'alaka Allahu ma'ahuma. Sungguh-sungguh la adhunnu, sungguh-sungguh aku meyakini bahwa Allah akan menjadikanmu bersama dua sahabatmu. Yang dimaksudkan dua sahabatmu adalah Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Ketika Umar bin Khattab wafat, Ali mengatakan, in kuntu, sungguh-sungguh aku berkeyakinan bahwa Allah akan menjadikanmu bersama-sama dengan dua sahabatmu, Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Dan yang demikian itu karena sesungguhnya aku sering mendengar Rasulullah SAW bersabda, aku datang dan Abu Bakar serta Umar. Rasulullah sering mengatakan begitu. Sering mendengar Ali bin Abi Thalib mendengar Rasulullah SAW bersabda, jitu ana, aku datang bersama-sama Abu Bakar dan Umar. Wa dakhaltu, aku masuk bersama-sama Abu Bakar dan Umar. Jadi selalu Rasulullah menyebutkan, sering sekali Rasulullah menyebutkan kalimat-kalimat ini. Jitu, aku datang bersama-sama Abu Bakar dan Umar. Aku masuk bersama-sama Abu Bakar dan Umar. Aku keluar bersama-sama Abu Bakar dan Umar. Fa in kuntu la arju, sungguh-sungguh aku berharap agar Allah menjadikanmu bersama keduanya. Karena Nabi pada saat hidup selalu mengatakan jitu ana wa Abu Bakar wa Umar. Aku datang bersama Abu Bakar dan Umar. Aku keluar bersama Abu Bakar dan Umar. Aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar. Maka aku berharap, aku punya harapan bahwa Allah akan menjadikanmu selalu bersama dengan keduanya. Setelah kematian. Setelah kematian. Wa fi hadha yaqul Al-Hafiz Abdullah ibn Abi Dawud As-Sijistani rahimahullah fi ha'iyatihi. Terkait dengan masalah ini, Al-Hafiz Abdullah ibn Abi Dawud As-Sijistani di dalam ha'iyahnya mengatakan, dalam nazam yang disebut dengan ha'iyah diakhiri dengan huruf ha, wa qul inna khairan nasi ba'da Muhammadin wazirahu qadaman thumma Utsmanul Arjahu, diakhiri dengan huruf ha. Katakanlah, sesungguhnya sebaik-baik manusia sesudah Muhammad adalah kedua pembantunya yang telah membantu dakwah Nabi SAW sejak dulu, sejak pertama dakwah. منذ بداية دعوته صلى الله عليه وسلم قدما. Sejak dahulu, sejak permulaan dakwah Nabi SAW, keduanya adalah pembantu Rasulullah SAW di dalam dakwahnya. Thumma Utsmanu, kemudian yang ketiganya adalah Utsman al-Arjahu, inilah yang rajih. Yang rajih yang ketiga adalah Utsman. Yang rajih yang ketiga sesudah Abu Bakar dan Umar adalah Utsman. Jadi di sini sudah jelas tentang keutamaan Abu Bakar, Umar. Disusul yang ketiganya adalah Utsman. Kemudian yang keempatnya adalah Ali. Tapi kita baru dijelaskan tentang Abu Bakar, Umar, dan kemudian yang terakhir tadi Utsman yang nomor tiga. Masih berbicara tentang keutamaan dua orang sahabat Rasulullah SAW ini. Qauluhu, perkataan Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, wa dhaji'ahu fi qabrihi, keduanya Abu Bakar dan Umar adalah dua orang pendamping Rasulullah SAW di kuburannya. Haitsu dufina ma'ahu fi hujrati Aisyah radhiyallahu anha, di mana beliau berdua dikubur bersama dengan Nabi di dalam hujrahnya, di dalam kamarnya, di dalam rumahnya Aisyah radhiyallahu anhum radhiyallahu anha. Qauluhu, kemudian al-musannif, perkataan al-musannif al-imam al-muzani rahimahullah, wa nuthallithu bidhin nuraini Utsman ibn Affan, kemudian kami menjadikan peringkat keutamaan yang ketiga adalah dengan dhunnurain. Kami jadikan peringkat yang ketiganya dalam keutamaan dengan dhunnurain. Kami jadikan dhunnurain sebagai peringkat yang ketiga, yaitu Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Kenapa Utsman ibnu Affan disebut dhunnurain, yang memiliki dua cahaya? Wa dhunnurain laqabun lahu. Dhunnurain adalah julukan bagi Utsman ibnu Affan. Kita semuanya tahu julukan Utsman bin Affan diantaranya adalah dhu an-nurain, orang yang memiliki dua cahaya. Bagaimana orang memiliki dua cahaya kemudian dihina, dicaci maki, dijatuhkan namanya? Nabi sendiri, nas sendiri, atau umat pada waktu itu sendiri menjuluki beliau sebagai dhunnurain. Kenapa disebut sebagai dhunnurain? Li'annahu tazawwaja bibnataini li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau menikahi dua orang putri Rasulullah SAW. Bareng? Bukan. Bukan bareng. Lama matat ihdahuma, ketika salah seorang di antara istri Utsman, yaitu putri Rasulullah SAW, meninggal dunia. Zawwajahu Rasulullah SAW al-ukhra, maka kemudian Rasulullah SAW menikahkan Utsman dengan putrinya yang lain. Jadi setelah istrinya yang pertama meninggal, putri Rasulullah SAW meninggal, Rasulullah menikahkan dengan putrinya yang lain. Dari sini kemudian beliau dijuluki sebagai dhu an-nurain. Kalau Utsman bukan orang yang terbaik sesudah Abu Bakar dan Umar, tentu Rasulullah tidak akan memilihnya sebagai menantu, bahkan untuk dua orang putrinya setelah salah satunya meninggal dunia radhiyallahu anhum ajma'in. Qawluhu, ثم بذي الفضل والتقى علي بن أبي طالب رضي الله عنه رضي الله عنهم أجمعين. Kemudian yang nomor empat adalah yang disebut dengan dzul fadli, yang punya banyak keutamaan, yang punya ketakwaan, yaitu Ali ibn Talib ibn Abi Talib radhiyallahu anhum ajma'in, kembali kepada seluruh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Wa hadha at-tartib alladhi dzakarahu rahimahullah fil manzilati wal fadli li haula'il arba'ah huwa bihasabi tartibihim aidan fil khilafah wa ahli sunnati yu'minuna bihadha at-tartib jazman wa yaqina. Urut-urutan ini yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Muzani dalam hal kedudukan dan dalam hal keutamaan bagi keempat orang sahabat ini, itu sesuai dengan urut-urutan mereka juga di dalam khilafah. Urut-urutan mereka di dalam keutamaan Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali sesuai dengan urut-urutan mereka di dalam kekhalifahan. Khalifah pertama Abu Bakar, yang kedua Umar, yang ketiga Utsman, yang keempat Ali, dan ini adalah urut-urutan keutamaan mereka. Yang paling utama Abu Bakar, yang kedua Umar, yang ketiga Utsman, yang keempat Ali, sesuai dengan urut-urutan mereka dalam kekhalifahan. Wa ahlu sunnah yu'minun, beriman ahlu sunnah seluruhnya beriman dengan urut-urutan ini secara pasti dan secara yakin. Secara pasti dan secara yakin ahlu sunnah mengimani urut-urutan ini. Wa khalifah pertama Abu Bakar, khalifah kedua Umar, khalifah ketiga Utsman, yang keempat Ali. Demikian pula urut-urutan keutamaan mereka. Qauluhu thumma al-baqin min al-ashrati alladhina awjaba lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jannah. Kemudian enam orang sisanya setelah empat orang sahabat ini, di antara sepuluh orang yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka masuk surga. Dipastikan oleh Rasulullah SAW bahwa mereka adalah orang-orang yang masuk surga, yang disebut sebagai al-ashrah al-mubasharun bil jannah. Summu bil ashrah al-mubasharina bil jannah. Mereka disebut sebagai 10 orang yang diberi kabar gembira dengan surga, bahwa mereka adalah orang-orang yang akan masuk surga. Kenapa disebut demikian? Li'anna Rasulullah SAW dzakarahum jumlatan wahidatan fi haditsin wahid. Karena Rasulullah SAW menyebutkan satu jumlah di sini di dalam satu hadis. Menyebutkan 10 orang ini semuanya menjadi satu di dalam satu hadis. Sehingga mereka disebut sebagai al-ashrah al-mubasysyarun bil jannah. 10 orang yang dinyatakan diberi kabar gembira dengan masuk surga. Disebut demikian karena mereka seluruhnya disebut dalam satu hadis. Ada yang lain-lain dinyatakan Rasulullah SAW sebagai orang yang masuk surga, tapi tidak disebut sebagai al-ashrah al-mubasharin bil jannah. Nah, mereka disebut sebagai al-ashrah karena mereka semuanya disebutkan di dalam satu hadis. Wa huwa qauluhu SAW, yaitu sabda Nabi SAW, Abu Bakrin fil jannah, satu, wa Umar fil jannah. Ini Rasulullah yang bersabda seperti ini, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di dalam Al-Jami' dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahih Al-Jami'. Hadis yang sahih, Abu Bakar fil jannah, Abu Bakar dalam surga, jelas ini gak mungkin tidak, tidak mungkin tidak. Jadi kalau beliau di sorga pasti baik. Umar fil jannah, Umar di dalam sorga. Wa Utsman fil jannah, Utsman di sorga. Wa Aliun fil jannah, Ali di dalam surga. Wa Talhatu, Talha ibnu Ubaidillah fil jannah, Talha juga di dalam jannah. Berapa? 5. Yang keenam, wa Zubair fil jannah, Az-Zubair ibnu Al-Awwam. Yang dimaksudkan dengan Az-Zubair di sini adalah Az-Zubair ibnu Al-Awwam di dalam surga. Yang keenam. Yang ketujuh, Abdurrahman ibnu Auf. Wa Abdurrahman ibnu Auf fil jannah. Abdurrahman ibnu Auf fil jannah. Kemudian yang kedelapan, wa Sa'adun fil jannah. Sa'ad ibnu Abi Waqqas. Sa'ad ibnu Abi Waqqas di dalam surga. Wa Sa'id ibnu Zaid fil jannah. Sa'id ibnu Zaid di dalam surga. Yang ke-10, wa Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Abu Ubaidah ibn al-Jarrah di dalam surga. Jadi ada 10 orang yang dijadikan satu masuk di dalam satu sabda Rasulullah SAW, sehingga mereka disebut sebagai al-Ashrah al-Mubasyirin bil Jannah. Sehingga tentang keadaan mereka yang masuk surga tidak diragukan lagi, pasti, karena yang bersabda seperti itu adalah Nabi SAW, dan ini sudah merupakan kesepakatan seluruh umat Islam. Ya, seluruh umat Islam yang tidak sepakat dipertanyakan tentang Islamannya. Syiah Rafidhah tidak sepakat tentang ini karena mereka di luar Islam. وقد نظم عدد من أهل العلم هؤلاء العشرة المبشرين بالجنة في أبيات. Sesungguhnya sejumlah ulama telah membuat nazam, telah membuat apa namanya, membuat bait-bait syair tentang 10 orang yang diberi kabar, dinyatakan dengan kabar gembira masuk surga di dalam bait-bait syair. Minha qaul ibni Abi Dawud fi ha'iyatihi, di antaranya adalah perkataan Ibnu Abi Dawud As-Sijistani di dalam ha'iyahnya, di dalam bait-bait syair yang diakhiri dengan huruf ha, ha'iyah. Beliau mengatakan, wa qul inna khairan nasi ba'da Muhammadin wazirahu qadaman thumma Utsmanul Arjahu. Ini tadi sudah kita terangkan. Katakanlah, sesungguhnya sebaik-baik manusia setelah Muhammad adalah kedua orang pembantunya yang telah membantu Nabi SAW semenjak permulaan dakwah beliau. Kemudian yang rajih, yang ketiganya adalah Utsman. Wa rabi'uhum khairul bariyati ba'dahum Aliun haliful khairi bil khairi munjihu. Keempatnya, orang yang terbaik, yang nomor empat sesudah Abu Bakar, Umar dan Utsman adalah Ali, yang selalu bersama-sama dengan kebaikan. Mulazimul khair, mulazimun lil khair, yang selalu terus bersama-sama dengan kebaikan. Bil khairi munjihu, artinya orang yang sukses dengan kebaikan, orang yang sukses, yang berhasil dengan kebaikan. Wa innahum warrahtu la raiba fihim ala nujubil firdausi bin nuri tasrahu. Diakhiri dengan huruf ha. Dan sesungguhnya mereka yang empat orang ini, warrahtu dan 6 orang lainnya, tidak diragukan lagi tentang mereka, bahwa mereka ala nujubil firdaus bin nuri tasrahu, berada di atas tunggangan-tunggangan yang ada di dalam sorga firdaus, berupa onta-onta, kuda-kuda yang ada di dalam firdaus. Bin nuri, bersama-sama dengan orang-orang yang punya wajah berseri-seri. Tasrahu, tunggangan-tunggangan itu membawa mereka kemanapun mereka suka. Jadi mereka berada di atas tunggangan di sorga Firdaus, berada di atas tunggangan di mana kemanapun tunggangan itu pergi sesuai dengan keinginan mereka di dalam sorga. Siapa mereka? Sa'idun, yaitu Sa'id ibnu Zaid, Wasa'adun, yani ibnu Abi Waqqas, wa ibnu Auf, Abdurrahman ibnu Auf, wa Talhah ibnu Ubaidillah, wa Amir Fihr, yani Abu Ubaidah Amir ibnu Jarrah Al-Fihri, Abu Ubaidah Al-Jarrah, Ubaidah Abu Ubaidah Amir ibnu Jarrah. Abu Ubaidah namanya Amir, terkenal dengan Abu Ubaidah ibnu Jarrah Al-Fihri, namanya Amir. Kemudian Waz-Zubair, Az-Zubair ibnu Al-Awwam Al-Mumaddahu, yang memiliki banyak pujian. Kesemuanya ini adalah orang-orang yang memiliki banyak pujian. Sampai di situ dulu yang kita kaji pada kesempatan hari ini. Jadi ini adalah keyakinan dan akidah Al-Imam Al-Muzani rahimahullah tentang para sahabat, dan khususnya tentang empat orang sahabat Nabi yang paling utama, disusul dengan enam orang berikutnya yang merupakan Al-Ashrah Al-Mubasyarun bil Jannah, 10 orang yang dinyatakan masuk sorga. Kemudian sahabat-sahabat yang lainnya nanti akan kita lanjutkan insyaallah pada kesempatan yang lain. Nas'alullah yuwaffiqana wa iyyakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.